Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan kitab Ughul Bahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Jihad. Terakhir kita bahas bahwa Al-Jihad huwa fardu kifayah ma'a kulli barrin wa fajirin. Jihad termasuk dari fardu kifayah ma'a kulli barrin wa fajirin, bersama pemimpin yang dimana pemimpin itu baik pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa keadaan jihad di sini bisa berubah menjadi fardhu ain dari beberapa keadaan. Yang pertama yaitu apabila berhadapan-hadapan dengan musuh, maka keadaan fardu kifayah menjadi fardu ain, sehingga orang yang hadir ketika itu tidak boleh baginya untuk berpaling. Nah, hukumnya fardu ain bagi dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka fathbutu, teguhkanlah hati kamu dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Naam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Ini keadaan yang pertama, ketika berhadapan dengan musuh yang di mana fardu kifayah menjadi fardu ain. Keadaan yang kedua, apabila ketika musuh menyerang di suatu tempat, menyerang kaum muslimin, maka warga setempat yang diserang oleh orang-orang kafir wajib bagi mereka untuk membela diri dari kehormatan mereka, harta-harta mereka, yang dimana jihad asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain. Keadaan yang ketiga, apabila imam memerintahkan kepada suatu kelompok untuk berperang atau suatu daerah untuk berperang, maka wajib untuk mengikutinya kelompok tersebut. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah, kenapa kalian ketika dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkatlah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, taqaltum ilal ardh, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat-tempat kalian. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stungfirtum fangfiru. Hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa idza stungfirtum fanfiru, apabila kalian diseru untuk berjihad, maka berangkatlah kalian. Kemarin ada yang tersisa satu keadaan lagi, belum saya sebutkan, sekarang kita sebutkan keadaan yang keempat, yang dimana fardu kifayah menjadi fardu ain. Ini apabila imam itu menunjuk kepada orang-orang yang khusus, yang dimana mereka mempunyai keahlian. Dan di sini biasanya pasukan-pasukan yang khusus, yang bisa menyelam di laut, yang bisa memanjat tebing atau lain sebagainya, intinya pasukan khusus. Nah, kalau yang ketiga adalah imam memerintahkan kepada suatu kelompok, bukan kepada orang-orang khusus yang ditunjuk, tapi ke suatu daerah, suatu kota misalkan, untuk berperang di sabilillah. Sedangkan yang keempat di sini kepada orang yang khusus, dengan keahlian mereka, mereka mempunyai keahlian-keahlian yang dimana tidak dimiliki oleh orang lain dalam mengetahui jalan dan sebagainya, maka untuk mereka menjadi fardu ain. Baik. Kemudian pembahasan yang kita bahas yaitu idza adinal abawan, apabila meminta izin kepada orang tua dalam berjihad, nah harus ada izin dari orang tua dalam berjihad. Kemudian wa huwa mal ikhlas aniyah yukafir khotoya ila dain, dengan keikhlasan niat itu jihad bisa menghapus dari dosa-dosa, illa dain, kecuali hutang. Kalau ini adalah merupakan hukuk al-adami, hak-hak dari Bani Adam, antara satu Bani Adam dengan Bani Adam yang lain, yang di sana haknya harus ditunaikan. Kita teruskan kembali. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la yusta'anu fihi bil musyrikin illa lid-darurah. Dan tidak meminta pertolongan dari orang-orang musyrik kecuali lid-darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang musyrik yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang musyrik tadi, irji' falan asta'in bi musyrik, kembalilah engkau, ini pulanglah, aku tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Ini dalil menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang tidak meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di sini sebutkan illa lid-darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, bahwa jaiz. Nah, apabila orang kafir tadi, yakni ketika dicek ketahui bahwa dia bukan termasuk dari intelijen, mata-matanya orang-orang musyrik yang sedang berperang, dan Allah bisa dipercaya betul-betul, yakni ketika meminta pertolongan di sini untuk mencari jalan, mungkin yang lain tidak tahu tapi dia tahu, ini lidarurah, fahuwa jaiz. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pertolongan kepada Sufwan ibn Umayyah ketika perang Hunain. Rasulullah SAW pernah meminta pertolongan kepada Sufwan ibn Umayyah ketika perang Hunain, dan dia ketika itu orang musyrik. Sehingga apabila dalam keadaan darurat, fahuwa jaiz. Darurat. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa yajibu 'alal jaysh ta'atu amirihim illa fi ma'siyatillah. Dan wajib kepada bala tentara untuk taat kepada pimpinan mereka kecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Innamal imam jannah yuqatil min waraihi wa yattaqa bih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku termasuk dia termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amir, barang siapa yang taat kepada amir maka dia telah taat kepadaku. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir maka dia sesungguhnya telah bermaksiat kepadaku. Innamal imamu junnah, dan di sesungguhnya seorang imam adalah perisai. Yuqatilu min waraihi wa yuttaqa bih, yang dimana di dalam peperangan dilaksanakan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai pelindung. Ini dalil menunjukkan bahwa taat kepada amir itu wajib. Karena apabila di sana tidak ada pemimpin, di dalam peperangan niscaya peperangan tadi akan acak-acakan. Yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Berbeda dengan apabila di sana ada pemimpin, komandan, yang di mana mereka memimpin peperangan. Sama halnya ketika sholat ada imam. Kalau sholat tidak ada imam, yang depan ruku, yang belakang sujud, yang sebelah kanan tahiyat. Sedangkan apabila ada imam, di sana akan teratur, akan sempurna sholatnya. Ruku imam, imam ruku, ruku semuanya. Begitu juga ketika dalam peperangan, wajib untuk taat kepada amir. Terkecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata bi makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila bermaksiat, yang diperintahkan untuk bermaksiat, maka jangan taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu terhadap suatu yang ma'ruf, bukan suatu kemaksiatan. Taib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa alaihi musyawaratuhum wa rifqu bihim wa kafihim 'anil haram. Dan bagi imam senantiasa untuk bermusyawarah dengan bala tentaranya dengan pasukannya. Karena ini sesuatu yang dianjurkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah di dalam suatu perkara. Nah, misalkan di dalam mengambil keputusan bagaimana baiknya apabila kita berjalan menuju arah selatan, tidak arah ke arah barat. Ya, ini bermusyawarah dengan mereka. Karena bisa jadi kemungkinan di antara mereka ada yang lebih memahami tentang strategi peperangan daerah tersebut dan juga tempat-tempat ini dan tempat-tempat yang lainnya, sehingga di dalam bermusyawarah itu sangat dianjurkan dalam, bukan hanya dalam peperangan saja, tapi dalam beberapa perkara yang lain juga. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi, warikubihim wa kaffihim anil haram, dan berlemah lembut kepada mereka dan melarang mereka dari berbuat sesuatu yang haram. Nah, seorang imam dia sepatutnya berlemah lembut terhadap pasukannya, terhadap apa yang dia pimpin, agar pasukannya mentaati dari perintah yang dilakukan oleh al-amir, imam. Sehingga dengan berlemah lembut, karena di dalam peperangan itu yang dimana mereka sama semuanya berada di hutan, berada di dalam peperangan, berada di medan-medan perang, sehingga agar terjadinya persatuan, kesatuan yang kokoh antara orang yang dipimpin dengan yang pemimpin, maka jadilah kelemah lembutan antara mereka. Jangan mentang-mentang pemimpin maka diinjak-injak orang-orang yang di bawah-bawahnya. Nah, karena mereka pun ikut mempunyai andil. Orang-orang yang berjihad fisabilillah, nah, baik tukang masaknya, baik logistik, baik bagian kesehatan, baik mereka yang maju ke medan perang, itu semuanya bersatu padu mempunyai andil di dalam peperangan, perjuangan jihad fisabilillah. Contoh, kalau misalkan tidak ada tukang masak, maka orang-orang yang berperang akan kelaparan. Bagaimana mereka akan semangat jihad fisabilillah ketika perang nembaknya enggak fokus? Kenapa? Lapar. Berbeda dengan apabila dia makan, apalagi makan makanan yang sehat. Dan juga bagian kesehatan. Ketika ada yang terluka, ada yang bagian mengobatinya. Khusus mereka pun ikut andil dalam perang, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Nah. Kemudian bagi imam untuk melarang dari pasukannya di dalam berbuat sesuatu yang haram, berbuat kemaksiatan. Contohnya misalkan ada di antara pasukannya yang memakai jimat-jimat. Jimat-jimat di sini jimat-jimat yang di mana mereka berkeyakinan ini bisa menahan dari peluru. Ini bisa tidak kebal terhadap pedang, kebal terhadap pisau, alat-alat tajam lain sebagainya. Ini syirik. Jihad fisabilillah adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dijadikan ibadah ini dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal disebutkan bahwa wa huwa ma ikhlas niyyah, jihad fisabilillah ikhlas niat, Niat ikhlas di sini yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad ibadah. Sedangkan seseorang yang memakai jimat, yang di sana mereka menggantungkan dirinya percaya kepada jimat. Kalau jimatnya lupa, enggak kebawa di rumah, gelisah. Aduh, gimana nanti ya? Gimana kalau tertembak? Kenapa? Jimatnya saya lupa, ketinggalan di rumah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi imam senantiasa menasehati dari pasukan-pasukannya dari berbuat yang haram apa saja, baik memakai jimat ataupun berbuat zina naudzubillah, ataupun meminum minuman haram, ketika meminum minuman haram ketika perang minum khamr wa naudzubillah. Sehingga bagi imam untuk saling menasihati, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yushra, dan disyariatkan lil imam idza arada ghazwatan ayyuwari biwari ma yuridu, dan disyariatkan bagi imam untuk melakukan tauriah. Tauriah di sini yaitu yang dimana dia menginginkan hal yang lain, yakni berbeda. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ghazwatan warra bi ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin berperang, beliau warra, beliau menutupnya dengan masalah yang lain. Mutafaqun alaih. Contohnya misalkan tauriah di sini ketika berkumpul dengan pasukannya, nanti besok kita akan menyerang kaum musyrikin, kita akan melewati bukit sana, bukit yang di sebelah timur misalkan. Akan tetapi ketika esok harinya Rasulullah SAW tidak berangkat ke bukit yang ke arah timur, tapi sebaliknya ke arah barat. Ini namanya tauriah. Dan ini disyariatkan di dalam peperangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah dari tauriah di sini agar orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka lalai atau lengah, yang dimana kemungkinan ketika berkumpul dengan pasukan-pasukan ada mata-mata dari orang musyrik, yang dimana mata-mata ini akan meraporkan ketika misalkan nanti besok kita akan berangkat ke bukit yang arah timur. Sebelum berangkat ada mata-mata yang mengatakan kepada orang-orang kafir, nanti pasukan ini mereka besok pagi jam 8 akan berangkat menuju ke bukit yang sebelah timur. Akan tetapi ketika keesok harinya ke arah yang berbeda dan bisa menyerang orang-orang kafir yang dimana mereka siap siaga di sebelah timur, maka bisa mengambil dari sebelah barat dari arah belakang untuk memerangi orang-orang kafir. Dan ini adalah merupakan trik tipu daya di dalam peperangan. Nah, karena sebagaimana nanti kita akan sebutkan bahwa di dalam peperangan itu diperbolehkan untuk adanya tipu daya, bahwa jahil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa ayyukiya al-uyun wa yastatli'a al-akhbar, dan bagi imam untuk mengirim mata-mata dan mencari kabar. Nah, ini juga termasuk trik tipu daya di dalam strategi peperangan, yang dimana seseorang mengirim mata-mata untuk mencari tentang kelemahan orang-orang kafir, jumlah mereka berapa, apa yang mereka akan lakukan, mencari akhbar. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Nabi mengatakan, "Man ya'tini bi khabaril qaum?" Siapa yang bisa mencarikan kabar dari kelompok orang kafir, yakni untuk mematahi mereka, memata-matai mereka tentang kabar-kabar peperangan. Kemudian Zubair mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Nah, kemudian Rasulullah mengutus Zubair. Nah, dengan ini bahwa bagi imam untuk mengirim mata-mata untuk mencari al-akhbar. Nah, qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yuratibu al-juyush. Dan bagi imam untuk mempersiapkan, menyusun pasukan. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Nah, yang tersisa 3 tentang ahkamul jihad, tinggal sedikit lagi. Setelah ini selesai baru kita masuk ke kitab yang berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah memudahkan kepada kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.